Bolehkah panitia memakan daging kurban sebelum dibagikan? Nah, ini hal yang bagi saya khawatir, paling tidaknya syubhat ini ya. Kalau ini dianggap semacam upah ya, kekhususan bagi para panitia, ini khawatir ada mirip sebagai upah. Walaupun enggak terus terang sebagai upah, tapi ini jelas kekhususan untuk panitia. Ya Allah alam, saya enggak bisa memastikan, cuma lebih baik dihindari. Atau misalnya kalau memang mau seperti itu, ya ini misalnya bagian seseorang atau bagian fulan dan fulan dikedepankan bagiannya. Ya, itu sekedar solusi saja. Atau mau dibelikan daging dari luar, ya itu mungkin salah satu solusi. Cuma sekali lagi untuk memastikan perlu dipelajari, tapi wallah alam sekedar saran, yang ini dihindari. Atau kalaupun mau masak, dimasak dan makan dulu, ini bebas, yang mau silakan, bukan khusus panitia. Yang mana yang lebih afdal disembelih di daerah sendiri? Bagaimana kalau di kampung kita mayoritas penduduknya LDII dan yang berkurban biasa di masjid LDII, apa tetap afdal di kampung sendiri? Ya, tadi kita katakan memang afdal di tempat sendiri, tapi kondisi tertentu semacam ini bisa jadi di tempat lain lebih afdal. Kecuali misalnya di kampung sendiri kita sembelih sendiri, gak mesti serahkan ke panitia di tempat itu. Misalnya kita sembelih sendiri, kita bagikan ke orang-orang yang mungkin belum terpengaruh LDII, atau yang mungkin bisa membuat mereka tidak condong kepada LDII, atau yang baru masuk kemudian belum begitu paham. Itu urusan pembagian, lihat maslahatnya ya. Tapi bisa jadi wallahu alam di tempat lain afdal kalau kondisinya begitu. Walaupun sekali lagi kalau mau di situ dicari cara yang tepat. Bagaimana hukum menjual kitab hewan kurban yang dilakukan panitia kurban? Menjual kepada siapa? Kepada orang yang mau kurban atau orang lain? Insya Allah dua-duanya boleh. Gak ada kaitannya dengan kurban itu secara langsung. Bagaimana hukum menjual kulit kurban dan menukar dengan daging? Menjual kulit, Nabi katakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Seorang yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Jadi berat ini ya. Dianggap tidak ada kurban baginya oleh Nabi SAW. Jadi dihindari. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, tapi itu pendapat sebagian ulama yang mungkin benar, mungkin salah. Kalau sekali lagi untuk dibelikan daging, disedekahkan juga. Tapi ini pendapat yang masih perlu dikaji ya kan. Kalau hadis Nabi sudah jelas, maka dari itu sekarang tinggal bagaimana caranya. Dan itu mudah. Kasihkan saja orang yang memang membutuhkan lebih dari yang lain. Ini biasanya mungkin satu keluarga kita kasih 1 kilo atau 1/2 kilo. Untuk ini 1/2 kilo plus kulit misalnya. Setelah dia miliki, mau dia jual boleh, mau dia keringkan boleh, mau dia bikin kerupuk boleh, mau dia bikin jaket kulit boleh, terserah urusan dia. Kalau mau dijual, kita tunjukkan misalnya, oh gimana jualnya, oh itu di sana. Kadang orang gak tahu kemana menjualnya. Kita tunjukkan. Yang penting bagi kita sebagai penanggung jawab sudah melaksanakan tugas. Gak boleh menjual. Ya, atau bagi saya yang berkurban misalnya sudah melaksanakan hukum Allah. Gak boleh menjual. Saya kasihkan orang. Setelah dimiliki, terserah dia. Begitu. Apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka bagi yang berkurban tidak boleh memotong kuku dan lain-lain. Apakah larangan tersebut untuk yang berkurban saja? Sudah terjawab ini. Ketika mau sholat Id Adha kemudian disunahkan puasa dulu. Kapan saat boleh makan dan minum? Ya, puasa dalam arti bahasa ya, bukan puasa seperti umumnya. Artinya kapan seorang makan pagi begitulah. Kalau waktu Idul Adha ini lebih bagusnya makan pagi dari sembelihannya. Ya, jadi antum sholat pulang sudah perut kosong terus cepat nyembelih, ya ambil sebagian goreng makan dari situ. Itu yang afdol. Bukan juga nanti makannya habis sholat, tapi di rumah makannya sama tempe juga. Nah, bukan itu yang disebutkan dalam hadis bahwa beliau makan dari sembelihannya. Begitu. Itu yang afdol. Tapi terkadang kita tahu bahwa penyembelihan butuh waktu, ya sampai duhur kadang belum selesai, belum dapat-dapat. Wah, ini sudah. Ya sudah kalau begitu makan dulu enggak apa. Ya. Tapi kalau mau tahan diri untuk sunnah ya boleh juga. Punya pertanyaan berikutnya, fulan punya tabungan untuk bayar utang. Mending dibayarkan dulu atau dipakai kurban dulu, mana yang lebih utama? Kalau dia sudah sampai pada tanggal waktunya penyembelihan dan uang masih pada dia, ya, Allah alam beli. Kemudian dan tentunya afwan ini terkait waktu pembayaran juga kan? Dilihat ini waktu pembayarannya kapan, tempohnya kapan. Kalau masih ada kelonggaran dan mungkin membayar, kembali kepada hukum tadi. Beli kurban, sembelih. Tapi kalau dia sudah jatuh tempo, ya bayarkan. Ya. Atau misalnya dia punya begini, kemudian belum waktunya kurban, masih tanggal-tanggal sekian, bayarkan. Itu lebih cepat menghilangkan apa? Kewajiban. Kok ternyata nanti waktu kurban belum punya duit, Allah gak wajibkan atas kamu. Begitu. Di antara berkorban dan akikah waktunya bersamaan atau berdekatan. Dan kemampuan kita hanya melakukan salah satu dari ibadah tersebut. Mana yang baik dilakukan? Wallahu a'lam, kurban dulu. Karena akikah waktunya memanjang. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa hari ketujuh adalah sunnah. Dan Nabi mengakikahi dirinya setelah jadi Nabi. 40 tahun lebih, ya kan? Menurut riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apabila kita sudah membeli hewan kurban, akan tetapi beberapa hari sebelum disembelih hewan itu terjatuh dan pincang. Nah, perinciannya seperti tadi, sudah ya. Bisa didengarkan kembali. Apakah sah sebagai hewan kurban apabila panitia kurban menukar beberapa kulit dari hewan kurban ditukar dengan hewan untuk kurban? Nah, ini panitia kan hanya wakil. Nah, wakil ini dia mestinya melakukan yang semestinya dari kewajiban. Nah, kulit tadi kalau masih pada panitia, panitia bukan penerima. Tapi kalau panitia itu penerima, ya, ketika sudah diterima terserah dia. Tapi sekali lagi kalau ini hanya untuk panitia, khawatir apa? Ini upah. Maka jangan. Jadi afdolnya untuk kulit ini sudah kasihkan orang. Kasihkan orang, siapa yang kira-kira membutuhkan lebih terserah dia. Mau dijual silakan. Atau misalnya satu kulit dua orang kan juga bisa. Maaf Pak, ini ada kulit. Cuma ini kan harganya kurang lebih sekian. Ini untuk Bapak dan tetangga Bapak yang ini. Nanti bisa dijual dibagi dua duit. Jangan dipotong jadi dua nanti. Ya, lakunya kurang barangkali. Jual aja dulu baru dibagi. Misalnya begitu. Lebih afdal mana? Berkurban di ponpes atau di masjid dekat rumah? Ini kurban yang pertama kalinya. Ya. Ponpesnya di mana, rumahnya di mana juga kita enggak tahu. Ya, kalau ponpesnya di sini, rumahnya di situ, sama saja. Tapi kalau ponpesnya di tempat yang jauh, nah itu kembali kepada hukum tadi. Ya, afdal di tempatnya. Kecuali pertimbangan-pertimbangan tertentu, bisa jadi tempat lain lebih afdal. Ya, dipertimbangkan. Apakah orang Islam yang mampu, dalam kurung, dia tidak berkorban, dan orang kafir mendapat bagian daging kurban? Orang kafir boleh diberi daging kurban. Fatwa ulama, orang kafir boleh diberi daging kurban. Karena itu juga ada unsur tadi pemberian hadiah. Dan hadiah ataupun yakni hadiah boleh diberikan kepada orang kafir. Apakah boleh berkurban dengan yang betina yang sedang bunting? Berapa yang disunahkan dan bolehkah? Dan boleh apa tidak hewan itu usianya 20 tahun? Masya Allah. Boleh saja kan, kita bicara umur minimalnya. Kalau ada yang sudah 20 tahun, boleh saja. Tinggal siap apa yang melunakkan dagingnya itu. Kompor gasnya ini yang perlu. Ya. Kalau masalah yang betina tadi kita telah bahas. Yang bunting juga boleh semuanya. Bagaimana kalau ada orang yang berkorban dan yang berkorban dapat jatah sampil atau paha? Yang berkorban boleh, dia mau milih, mau ambil kepala boleh, sampil boleh. Bagaimana hukumnya kurban sapi tapi pembayaran dengan kemampuan yang berbeda? Ya, kalau semuanya ridho boleh. Ya, jangankan pembayaran berbeda, saya enggak bayar pun boleh kalau semuanya ridho. Ya kan? Antum 6 orang, kurang 1 ya, saya mau diikutkan boleh misalnya. Ya, ridho semua boleh. Itu kan seperti saya diberi kambing, kemudian saya nyembelih, ya kan? Ya. Semuanya ridho memberikan sepertujuhnya untuk saya. Misalnya begitu. Boleh. Apakah kita diperbolehkan menyembelih pada siang hari, sore hari? Boleh. Boleh, siang malam boleh, hari-hari tasyrik boleh. Yang perempuan nyembelih juga boleh. Tadi enggak kita sebut, perempuan nyembelih juga boleh. Bagaimana hukumnya menaikkan harga hewan kurban menjadi lebih mahal? Kalau dalam batasan wajar boleh, ya. Tapi kalau menaikkan sehingga yang membeli merasa ditipu karena lebih dari kewajaran, maka enggak boleh. Seseorang yang memiliki banyak kambing yang siap kurban, dia mau menjual semua kambingnya dan menyisakan satu ekor untuk kurbannya sendiri. Apakah ini diperbolehkan sampai satu hari sebelum kurban, dia baru menetapkan memilih kambing yang dia. Ya. Boleh kalau dalam di sini beda antara sekedar memilih dengan niat kurban. Dia misalnya sudah niat kurban, saya punya kambing banyak, saya mau jual kecuali satu. Ya. Nah, dia sudah sejak tanggal pertama Dzulhijjah, sudah enggak boleh motong rambut dan lain-lain. Walaupun belum menentukan kambingnya, tapi dia sudah mau kurban jelas salah satu dari ini, sekawanan kambing. Masalah menentukan yang mana itu nanti enggak apa-apa. Apakah menjadi syarat mutlak kurban dengan maiz harus berumur 2 tahun? Bagaimana jika umur maiz 15 bulan tetapi badannya lebih besar dan gemuk? Menawar maksudnya ini. Ya, ketentuan syariat begitu. Ya. Ketentuan syariat begitu. Walaupun ada kambing yang lebih besar, tetap tidak boleh. Dulu ada seorang sahabat yang dikecualikan oleh Rasulullah hanya untuk dia ketika dia menyembelih sebelum waktunya. Ini ya Rasulullah, walaupun belum berumur, tapi bagi saya lebih berharga daripada itu yang disembelih. Kata Nabi, ya sudah, untuk kamu boleh dan tidak boleh bagi selain kamu. Artinya di sini walaupun lebih gemuk, lebih kita senangi, tetap kalau belum terpenuhi syaratnya enggak boleh. Walaupun tadi lebih gemuk. Berikutnya, larangan kambing yang cacat itu hanya sekedar larangan atau syarat sah. Nah, tadi kita sudah bahas, ada yang syarat itu menghalangi dari sahnya, ada pula syarat yang tidak menghalangi. Bisa didengarkan kembali. Ukuran mampu bagaimana? Misal seorang yang punya uang tabungan dan itu dipersiapkan untuk kontrak rumah, ya, tahun depan, dan untuk modal, apakah boleh dia pakai dulu? Kalau ketika itu belum, jadi yang dimaksud dengan kemampuan yakni lebih dari kebutuhannya, kebutuhan intinya dia. Wallahu a'lam, kalau ini dia ketika itu ya baru rencana dan belum apa ada transaksi dengan orang yang mau dia kontrak rumahnya, maka nampaknya tetap berkurban. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya dia sudah transaksi tinggal bayar saja, maka ini kebutuhan yang harus, ya, kebutuhan yang harus dia berikan. Jadi yang dimaksud adalah apa? Kemampuan di luar kebutuhan yang diharuskan. Seperti misalnya dia, misalnya masuk bulan ini dia punya kewajiban bayar listrik, bayar pam, ya. Wah, ini kalau dihitung-hitung ini semuanya harus saya bayar dan sisanya cuma 500 ribu. Ya berarti dia belum mampu. Tapi setelah dia melakukan kewajiban-kewajiban itu kok masih sisa 1,5 juta misalnya cukup untuk beli kambing, nah itu dia mampu berarti. Oh, ini masya Allah satu orang nanya banyak ini. Kertasnya sama, tulisannya sama, tapi beda-beda. Apakah untuk 7 orang sapi itu nilai uangnya harus sama? Sudah terjawab. Apakah panitia atau yang membantu mengurusi penyembelihan kurban itu boleh mengambil jatah lebih dari yang lain? Tadi kita katakan jangan. Puasa Arafah, mengikuti wukuf di Arafah atau Saudi atau negeri yang ada tanggal 9. Ya, ini masalah agak sulit ya. Kalau misalnya hari Arafah sekarang, ya, di Saudi Arabia dan misalnya di tempat kita tanggal 9 kemarin, ya, dua-duanya bisa dilakukan, tapi Allah alam ini masalah agak sulit ya. Saya tidak bisa menjawab tentang puasanya. Insyaallah perlu dikaji ini. Karena ada khilaf di antara ulama apakah mengikuti wukuf atau mengikuti pemerintah yang ada dalam bab puasanya. Kalau idnya ikuti pemerintah. Bolehkah menjual kulit hewan kurban? Sudah terjawab. Bolehkah bagian kulit binatang kurban diberikan kepada tukang sembelih? Sudah terjawab. Bolehkah membagikan daging kurban yang sudah masak atau matang? Boleh. Lebih memudahkan orang yang mendapat. Boleh tidak berkurban dengan cara arisan? Ya, ini perlu perincian. Ada dasar bahwa arisan itu boleh asal pembayarannya sama yang dikeluarkan dan yang diterima, maka boleh. Ya. Tapi kalau yang penting hewannya nanti dapat, pembayarannya bisa nanti ada perbedaan, jangan. Yang jadi pertimbangan di sini adalah apa? Yang dibayarkan dan yang diterima nominal uangnya sama. Itu boleh. Masalah nanti hewannya beli sendiri atau dibelikan terserah, tapi Yang jelas yang diterima dengan yang dibayarkan sama. Apakah dalam menyembelih harus menyebut nama yang berkurban? Itu afdal. Itu afdal. Tapi menurut Syekh Utsaimin tadi tidak wajib. Bagaimana hukum tapi niat ya? Niat tentunya untuk fulan. Bagaimana hukum berkurban bersekutu dengan orang yang tidak sholat? Yang tidak sholat maksudnya berkurban juga. Ya kalau sah, sah insyaallah. Selama dia meyakini wajibnya sholat. Ya, hanya karena malas. Tapi ya kalau bisa dengan yang lain afdol. Ya. Bila sebuah keluarga, sang istri melahirkan seorang putra yang saat itu bertepatan dengan hari kurban, maka mereka mendahulukan kurban atau memfokuskan akikah. Ya tadi kita sebutkan lebih baik didahulukan kurban. Bolehkah menerima pinangan seorang ikhwan karena kasihan? Ini lain. Namun niat menikah karena Allah, masya Allah. Ya. Ya, kalau anjuran saya jangan. Bukan saya mengatakan haram, tapi jangan. Orang yang seperti ini harus siap bersabar bertahun-tahun, ya kan? Sampai mungkin akhir hayat. Kalau dia siap, ya bersabar sampai sepanjang hidupnya, boleh saja. Ya, tapi dia mesti tahu yang namanya kehidupan berkeluarga. Itu tidak hanya terbangun di atas kasihan. Tapi sangat terkait juga dengan rasa cinta. Itu yang mungkin akan membuat langgeng dan menumbuhkan rasa sayang tadi, kasihan. Tapi sekedar karena kasihan, ya suatu saat suaminya sedang marah-marah, hilang sudah kasihannya, ya kan? Ya. Jadi dia mesti memandang pernikahan ini dengan pandangan yang jauh ke depan sana. Makanya di sini kalau saran saya tidak. Lebih utama mana? Menyerahkan hewan kurban kepada takmir masjid untuk disembelih atau dikelola pembagiannya kepada masyarakat? Atau kita sembelih sendiri untuk kita bagikan kepada keluarga, kerabat dan tetangga? Bagaimana jika takmir masjid menjual kulit hewan sembelihan yang terkumpul banyak? Penyembelihan kulit sudah kita sebutkan tentang ini. Menyerahkan hewan kurban kepada takmir atau sendiri. Kalau orang mau menyerahkan kepada orang lain, dilihat orang lain tersebut. Orang lain tersebut harus memenuhi dua syarat. Pertama amanah, yang kedua tahu hukum. Ya. Terkait dengan kurban ini secara menyeluruh. Kalau enggak amanah jangan. Kalau amanah tapi enggak tahu hukum nanti juga salah. Ya. Jadi kalau mau menyerahkan ke orang harus dua syarat itu. Nah, bagaimana kalau dia terpenuhi syaratnya tapi kita juga mungkin mengedepankan untuk keluarga sendiri, kita sendiri, itu juga bisa jadi lebih afdol karena ada nilai silaturahmi. Ya. Di sini dia pertimbangkan. Kalau dia sembelih sendiri dan bisa keluarga dan itu menambah silaturahmi lebih baik dan tetap juga bagi sebagian tetangga afdol. Tapi mungkin pertimbangan lain terkadang afdal di masjid asal tadi amanah dan tahu hukum. Ini apa ini? Pendaftaran formulir pendaftaran kurban. Kandeng. Berapa bagian daging yang diserahkan kepada kurban pengkurban? Sudah kita jawab tadi. Pada tahun ini panitia kurban Mahat memberikan formulir bagi calon berkurban. Pada formulir tersebut diminta mengisi beberapa kantong daging yang akan diminta dan organ khusus yang akan diminta. Ya boleh saja. Ya. Ini kan demi tadi melaksanakan amanah. Bagaimana doa menyembelih kurban biar sekeluarga mendapat pahala yang sesuai syariat? Tadi sudah kita contohkan. Nabi mengatakan sederhana saja, ya Allah, ini untukku dan keluargaku. Ya. Apakah boleh makan hewan kurban saat habis disembelih? Misalnya sebagian daging dimasak satu RT. Tadi kita juga sudah jawab. Satu RT membuat sate kambing, tapi yang mempunyai kambing sudah memberi izin. Nah, kalau ini kan bukan khusus panitia, boleh saja. Bukan khusus penyembelih. Satu orang berkorban dengan satu ekor sapi atas nama sendiri, boleh. Satu orang berkorban dengan satu ekor sapi dengan atas namakan dia dan enam orang ikhwan. Yang satu diniatkan sedekah oleh satu orang pemiliknya. Yang satu dengan biaya satu orang, yang enam tadi boleh. Dijelaskan tentang diperbolehkannya, mohon dijelaskan tentang diperbolehkannya berkorban dengan sapi atau kambing betina. Boleh. Sudah kita bahas. Apakah penyebutan nama-nama orang yang berkorban sebelum binatang disembelih termasuk disyariatkan? Disyariatkan tapi tidak wajib. Ada orang yang merantau tetapi dia berkorban di kampung halamannya. Ini sudah kita bahas juga. Di kampung ada arisan kurban, sudah kita bahas juga. Jika harga hewan kurban naik, mereka bersepakat tetap membayarnya. Intinya tetap tiap tahun membayar arisan lebih mahal. Ini juga sudah kita jawab. Yang penting di sini dilihat apa yang dibayarkan dan yang diterima sama. Di sebuah desa sedang menyelenggarakan penyembelihan kurban dan di dalam proses terbagi menjadi dua kelompok. A. Orangnya yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan sembelihan. B. Orang yang bertugas membuat makanan untuk diberikan kepada kelompok A. Bolehkah kelompok B meminta tolong sembelihan untuk membuat? Bolehkah kelompok B meminta daging sembelihan untuk membuat makanan tersebut untuk kelompok A sebelum daging tersebut dibagi-bagi? Ya, sesuatu yang intinya itu semacam ada upah dari situ, maka jangan, dihindari, lebih selamat. Samakah syarat-syarat hewan kurban dengan akikah? Secara umum sama, tadi kita juga telah sebutkan. Bolehkah pelaksanaan kurban dan akikah dengan uang hasil berhutang? Karena pada waktu itu tidak punya, ini juga sudah kita bahas. Mohon didengarkan kembali. Apakah ada doa waktu menyembelih hewan kurban atau akikah? Tadi sudah kita bahas juga. Doa tertentu selain tadi tidak. Tapi doa dalam arti baca basmalah, takbir seperti tadi. Bolehkah kita menggunakan raket listrik membunuh serangga? Syekh Utsaimin membolehkan. Apakah codot atau kelelawar halal? Oh, ini bukan kurban ini. Ya. Wallahu alam, saya tidak tahu persis. Ya, seingat saya sebagian ulama melarang itu. Cuma perlu dicek kembali. Perlu ditinjau. Bagaimana jika puasa Arafah bertepatan dengan hari Sabtu? Wallahu alam, boleh. Ada khilaf, tapi insya Allah boleh. Karena kita enggak berniat, bermaksud itu. Lebih afdalnya diiringi dengan sebelumnya juga. Apakah seorang anak lahir? Akan tetapi kedua orang tuanya, jadi afdal untuk hari Sabtu tadi, dan Jumatnya puasa dan Sabtu. Itu jelas lebih selamat. Apakah seorang anak lahir akan tetapi kedua orang tuanya tidak mampu mengakikahi? Kemudian si anak menjadi dewasa dan bekerja sehingga ia dapat mengumpulkan harta sendiri. Bolehkah si anak yang telah dewasa mengakikahi dirinya sendiri, boleh. Apakah hal tersebut masih bisa dikatakan sebagai akikah ataukah sembelihan biasa? Termasuk akikah. Nabi mengakikahi dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Benarkah sembelihan akikah tidak boleh dipecah tulangnya? Ada khilaf di antara ulama. Insyaallah diperbolehkan. Lalu bagaimana? Ya. Caranya. Caranya biasa, mecah-mecah tulang. Bagaimana hukumnya membagi daging akikah secara mentah? Boleh, akikah boleh mentah, boleh matang. Tapi afdal matang. Akikah afdal matang. Saya lahir belum diakikahi orang tua, tetapi saya sudah beberapa kali berkurban. Alhamdulillah saya sendiri sudah mempunyai rezeki sendiri. Bolehkah kewajiban, apakah kewajiban akikah jatuh pada diri saya? Belum, kurban sendiri, akikah sendiri. Jadi nanti akikahi diri sendiri. Manakah yang lebih afdal antara membayar utang dengan menyembelih hewan kurban? Sudah kita jawab. Bagaimana kalau sapi atau kambing sudah dibeli masih dititipkan yang memelihara? Tadinya enggak ada aib sapi dan kambing tersebut, tahu-tahu mau diambil ternyata ada aib karena kita tidak memeliharanya sendiri. Kalau orangnya itu amanah dan berusaha maka tidak ada kewajiban mengganti. Tapi kalau dia orangnya fledor, ya maka ada kewajiban mengganti. Dan kita juga mungkin fledor ya. Kita artinya kita enggak memilih orang yang baik, ya dalam menjaga itu. Gitu. Seperti penjelasan tadi terkait dengan fledoran apa tidak. Yang marak di masyarakat kita, kurban atas nama sekolah atau yayasan atau organisasi dengan alasan sedang latihan kurban. Apakah tersebut benar? Yaitu latihan, seperti alasannya latihan. Yaitu bukan jatuh kurban tapi makan bareng-bareng, sedekah. Bagaimana hewan yang cacat karena sanglir? Ini kelontongnya cuma satu. Oh ya. Apakah sah? Boleh. Ya. Dua-duanya juga enggak ada juga. Enggak apa-apa. Itu yang disebut mauju, ya kan? Mauju itu. Yang Nabi pernah kurban dengannya terkebiri. Ya. Terakhir ada titipan pertanyaan. Bolehkah saya menikah dengan wali hakim? Ini lain lagi. Dikarenakan saya tidak mendapatkan izin dari orang tua saya dengan berbagai macam-macam alasan. Ini kalau seperti ini, wallahu alam, enggak tepat untuk dijawab dengan langsung seperti ini karena ini kasus, ya. Kalau kasus seperti ini ditanyakan kepada ustaz mungkin setempat, konsultasi bagaimana solusinya itu yang paling tepat, ya. Wallahu alam, semoga Allah berikan kemudahan untuk semuanya. Insyaallah Allah berikan jalan keluar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.